Bayangkan besok pagi Anda bangun, lagi asik ngopi, tiba-tiba lihat nama Anda atau bisnis yang udah Anda bangun bertahun-tahun dihancurkan sama sebuah berita hoax di media besar. Pasti panik dan marah sih ya. Udah pasti. Insting pertama, kebanyakan dari kita tuh pasti langsung cari pengacara. Terus, kumpulin bukti dan bergegas ke kantor polisi buat lapor pencemaran nama baik. Pengennya media itu langsung ditutup atau redakturnya dipenjara sekalian, kan? Bener banget. Kita pengen keadilan yang berisik. Tapi, statistik justru membuktikan kalau langkah reaktif kayak gitu tuh yang paling lambat. Udah gitu menguras emosi, sangat mahal, dan anehnya, justru paling sering gagal buat mulihin reputasi Anda. Nah, ini yang publik jarang banget sadari. Ada satu jalur alternatif yang secara statistik tingkat keberhasilan penyelesaiannya tuh hampir mencapai 98%. Wow, 98%. Itu tinggi banget. Dan jalur ini sama sekali nggak dipungut biaya. Prosesnya bekerja jauh lebih cepat daripada pengadilan manapun di negeri ini, dan secara elegan bisa maksa media buat tanggung jawab tanpa harus mengorbankan iklim demokrasi kita. Menarik banget. Nah, di penelusuran mendalam kita hari ini, kita bakal membedah tuntas arsitektur dari sistem akuntabilitas pers di Indonesia. Khususnya, kita akan bedah bab 7 dari sebuah dokumen penting soal mekanisme pengaduan masyarakat. Betul. Kita mau bongkar, gimana sih Dewan Pers itu beroperasi? Bukan sebagai lembaga sensor atau pengadilan tinggi yang haus hukuman, tapi lebih sebagai ruang mediasi. Filosofi di balik sistem ini tuh sebenarnya sebuah lompatan besar ya, apalagi kalau kita lihat sejarahnya. Gimana tuh perbandingannya sama masa lalu? Gini, sebelum era reformasi 1998, mekanisme penyelesaian sengketa informasi itu selalu pakai instrumen kekuasaan negara. Jadi kalau ada berita yang dianggap salah atau menyinggung pemerintah, solusinya tuh sangat mekanis dan brutal. Langsung dibredel ya? Bener banget. Sensor, pembredelan, atau pencabutan izin usaha yang dulu kita kenal sebagai SIUPP. Negara bertindak sebagai wasit yang absolut. Tapi transisi ke era pasca 1998 bawa perubahan paradigma yang masif menuju swaregulasi atau media mengatur dirinya sendiri. Logikanya kan buat memisahkan intervensi negara dari ruang redaksi kan? Komunitas pers dianggap pihak yang paling paham sama dinamika, etika, dan kompleksitas kerja jurnalistik itu sendiri. Tepat. Jadi alih-alih polisi atau birokrat yang nentuin mana berita yang benar atau salah, komunitas pers memandatkan tugas itu ke sebuah dewan independen. Tapi tunggu, ini bukan berarti jurnalis jadi kebal hukum kan? Oh tentu enggak. Justru ini ngasih beban tanggung jawab yang jauh lebih berat di pundak mereka sendiri. Kebebasan pers itu kan cuma bisa dipertahankan kalau diimbangi sama mekanisme akuntabilitas yang gampang diakses oleh Anda, para publik yang baca berita tersebut. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, di akhir obrolan ini, Anda bakal paham betul apa aja hak-hak Anda sebagai konsumen berita. Dan gimana ekosistem informasi kita menjaga kewarasannya di tengah gempuran hoax yang makin gila. Betul sekali. Oke. Mari kita mulai dari pintu masuknya. Sebelum ngebahas sengketa, gimana sebenarnya Anda sebagai konsumen informasi bisa nuntut hak Anda? Saya tuh sering mikir mekanisme pengaduan ini mirip banget sama Departemen Layanan Pelanggan, alias Customer Service, tapi buat demokrasi. Analog yang sangat pas. Iya kan? Kayak bayangin Anda beli HP mahal. Ternyata sistemnya cacat dan hapus semua data Anda. Anda kan punya hak mutlak buat datang ke pusat layanan, nuntut perbaikan, atau minta ganti rugi. Berita itu kan produk dari demokrasi. Dan kalau produknya cacat, misal nggak akurat atau nyerang privasi publik, itu nggak seharusnya pasrah aja. Dan analogi layanan pelanggan itu dijamin secara operasional oleh hukum kita. Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers secara eksplisit menjamin hak pengaduan tersebut. Jadi memang ada landasan hukumnya yang kuat ya? Ada dong. Hukum kita tuh ngasih mandat langsung supaya sengketa kayak gini diselesaikan secara non-litigasi. Ini poin krusialnya. Berarti di luar pengadilan ya? Benar. Sistem peradilan pidana kita tuh didesain buat menghukum kejahatan, bukan buat memperbaiki kesalahan etika penulisan. Kalau setiap salah tulis diselesaikan pakai pasal pidana, kita bakal menciptakan chilling effect. Semacam ketakutan kolektif gitu ya? Iya. Jurnalis bakal lebih milih diam daripada ambil risiko di penjara cuma gara-gara salah mutip satu kalimat. Pendekatan non-litigasi ini sih masuk akal banget secara konsep. Fokusnya murni buat pemulihan keadilan berbasis etika jurnalistik. Tapi jujur aja, saya sering skeptis kalau udah urusan birokrasi. Kenapa tuh? Ya biasanya kan kalau mau ngadu ke lembaga resmi, kita harus isi formulir berlembar-lembar, terus nunggu prosesnya berbulan-bulan. Nah, berita baiknya, sistem pengaduan pers ini didesain supaya hambatannya hampir nol. Pengaduan itu bisa dilakukan 24 jam sehari secara digital, lewat website, email, atau datang langsung. Dan ini gratis. Serius gratis? Syaratnya apa aja tuh biar bisa diproses? Syarat esensialnya cuma tiga. Identitas pelapor yang jelas, bukti berupa tautan atau tangkapan layar berita, dan uraian argumen di mana letak kesalahan berita tersebut. Udah, itu aja. Cukup simpel ya. Tapi ada satu hal yang bikin saya penasaran. Syarat identitas yang jelas ini, gimana kalau pelapornya takut diancam? Misalnya dia warga biasa yang ngebongkar korupsi pejabat atau sindikat kejahatan. Transparansi identitas malah bisa jadi bumerang dong. Hah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Memang syarat identitas itu nggak bisa ditawar. Buat mencegah orang iseng, ngirim laporan anonim atau kampanye hitam. Tapi ada mekanisme perlindungan identitas. Oh, jadi bisa dirahasiakan. Betul. Dalam kasus-kasus sensitif, Dewan Pers bakal ngasih perlindungan. Status dan nama pelapor bisa dirahasiakan selama proses berjalan buat mencegah intimidasi fisik atau hukum dari pihak luar. Wah, lapisan perlindungan itu krusial banget. Tapi coba kita balik logikanya nih. Kalau aksesnya semudah itu, gratis, terus sangat terbuka, ini kan ngebuka celah gede buat disalahgunakan. Maksudnya disalahgunakan gimana? Di era sekarang yang polarisasi politiknya tajam banget, orang kan bisa dengan gampang laporin media cuma gara-gara dia baper atau tersinggung sama kritik yang sebenarnya sah. Gimana cara sistem ini biar nggak tenggelam dalam lautan laporan palsu dari pejabat yang cuma pengen bungkam jurnalis kritis? Ancaman itu nyata banget, dan disinilah fungsi filter dari Dewan Pers menjadi jantung pertahanan kebebasan pers. Jadi nggak semua aduan yang masuk itu serta-merta dianggap sebagai sengketa pers. Ada proses penyaringannya berarti ya? Ada dong. Laporan itu disortir dan diklasifikasikan ke dalam tiga keranjang utama. Apa aja tuh keranjangnya? Keranjang pertama itu murni pelanggaran kode etik. Contohnya berita yang memvonis seseorang bersalah tanpa asas praduga tak bersalah, atau jurnalis yang nyampur aduk fakta sama opini pribadi. Keranjang kedua itu sengketa pemberitaan. Beda, secara teknis mungkin etiknya nggak dilanggar fatal, tapi ada perbedaan interpretasi fakta yang merugikan narasumber. Nah, keranjang ketiga ini yang paling sering bikin publik salah paham, yaitu keranjang bukan ranah pers. Oh, contohnya kayak sengketa utang piutang antara jurnalis sama narasumber gitu. Bener banget. Atau masalah perkelahian fisik di luar liputan yang dilaporkan seolah-olah itu masalah jurnalistik. Kalau udah masuk ranjang ini, lembaga etik bakal langsung coret kasusnya dan serahin ke ranah hukum umum. Jadi proses filtering ini bukan cuma urusan administrasi ya, tapi juga benteng anti-kriminalisasi. Betul sekali. Coba bayangin ada pejabat daerah korupsinya dibongkar sama koran lokal. Insting pertama pejabat ini biasanya pakai kekuasaannya buat penjarain jurnalis itu kan? Iya, biasanya pakai pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE, terus lapor ke polisi. Nah, disinilah arsitektur hukum kita menunjukkan taringnya lewat Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 13 tahun 2023. Ini adalah sebuah game changer. Wah, ini yang sering disebut-sebut itu ya. Efek dari SEMA 13 tahun 2023 ini tuh apa sebenarnya di lapangan? Sebelum ada edaran ini, polisi di daerah tuh sering bingung atau malah di bawah tekanan politik kuat buat langsung nahan jurnalis yang dilaporin pejabat. Tapi dengan SEMA ini, Mahkamah Agung pada dasarnya merintahkan seluruh penegak hukum buat ngerem dulu. Jadi polisi nggak bisa sembarang langsung tangkep dong? Nggak bisa. Polisi atau hakim diwajibkan buat minta penilaian resmi dari lembaga etik pers dulu sebelum mereka memproses aduan pidana apapun yang berkaitan sama produk jurnalistik. SEMA itu maksa hukum pidana buat mundur satu langkah. Oh, wow. Kepolisian harus nunggu hasil analisis etik dulu ya, buat nentuin ini murni sengketa karya jurnalistik atau memang ada unsur pidana murni, kayak pemerasan gitu. Tepat sekali. Kalau lembaga etik bilang itu adalah karya jurnalistik yang sah, polisi punya dasar hukum yang kuat buat menghentikan penyidikan. Jadi pejabat yang marah tadi nggak bisa lagi pakai polisi sebagai alat intimidasi pribadi. Gila. Itu sistem yang elegan banget buat ngadepin dinamika kekuasaan ya. Tapi, dan ini tapinya gede banget. Realitas kita sekarang kan bergeraknya di ranah yang beda banget. Ranah digital maksudnya? Iya. Disinformasi paling parah sekarang bukan diproduksi sama koran yang baru terbit besok paginya, tapi menyebar dalam hitungan detik di media sosial. Betul, kecepatan viral itu menakutkan. Kan bayangin ada video hoax viral. Ribuan orang yang gak punya kerugian langsung bisa aja ikutan ngelaporin, bikin span ke sistem Dewan Pers. Belum lagi tantangan kayak deepfake atau artikel yang 100% ditulis sama kecerdasan buatan atau AI. Filter analog ini gimana bertahannya ngadepin kekacauan digital kayak gitu? Jujur aja, ini tuh krisis eksistensial buat mekanisme pengaduan manapun di seluruh dunia. Kalau dulu, beban kerja lembaga etik cuma misahin mana opini dan mana fakta. Sekarang harus verifikasi apakah itu manusia atau bot ya? Bener. Beban pertama mereka sekarang adalah verifikasi ontologis. Mereka harus ngecek konten ini tuh beneran diproduksi sama entitas jurnalistik yang sah atau cuma operasi psikologis dari buzzer politik tak berwajah. Susah juga sih ya. Kadang reputasi orang udah hancur lebur di medsos sebelum mediasi sempat dilakuin. Nah itu dia masalahnya. Kecepatan viralitas sering ngalahin kecepatan mediasi. Makanya, verifikasi identitas pengadu dan penelusuran rekam jejak digital sekarang makan sumber daya analitik yang jauh lebih besar buat Dewan Pers. Pelaporan anonim dari akun bodong nggak bakal bisa diproses. Masuk akal. Oke, mari kita asumsikan sebuah kasus berhasil lolos dari filter digital yang rumit ini. Laporannya valid, subjeknya beneran dirugikan, dan medianya terbukti melanggar etik. Berarti kita masuk ke fase penyelesaian. Iya, fase mediasi. Nah, saya nemu data fantastis nih dari dokumennya. Di tahun 2023, dari 813 pengaduan yang masuk, tingkat keberhasilannya mencapai 97,66%. Itu kan sekitar 794 kasus berhasil selesai. Angka yang luar biasa, kan? Banget. Sebagai orang yang sering dengar kalau sengketa di pengadilan itu bisa makan waktu bertahun-tahun dan sering buntu, persentase keberhasilan nyaris 98% ini tuh kerasa nggak masuk akal. Pasti ada mekanisme psikologis beda yang terjadi di ruang mediasi ini. Memang kelihatannya kayak anomali kalau kita pakai kacamata peradilan konvensional. Tapi alasannya itu bertumpu pada atmosfer di dalam ruang mediasi itu sendiri. Nggak ada ruang sidang yang kaku. Nggak ada hakim yang ngetok palu buat ngejatuhin vonis ya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada juga pengacara yang saling serang buat hancurin kredibilitas lawan. Pendekatannya murni restoratif. Kalau saya bayangin, ini tuh mirip banget sama sesi terapi pasangan. Tapi diaplikasikan ke hubungan antara media dan publik. Mediatornya nggak nyari siapa penjahat yang harus dihukum. Analogi yang menarik, terapi pasangan. Habisnya, kalau dihukum di pengadilan, Anda mungkin bayar denda. Tapi Anda keluar ruangan itu bawa dendam. Kalau di ruang mediasi, tujuannya kan titik temu dan rekonsiliasi. Sang mediator bertindak sebagai fasilitator yang nerjemahin ego masing-masing pihak. Bener banget. Dinamika ruang mediasi itu sangat humanis. Jurnalis tuh seringkali datang dengan sikap defensif. Mereka berlindung di balik argumen kebebasan pers atau dikejar tenggat waktu. Sementara pelapornya datang bawa emosi meledak-ledak karena reputasinya hancur. Tepat. Nah, mediator ini yang ngejembatenin kesenjangan emosional itu. Mereka mungkin bakal nanya ke redakturnya kayak, coba bayangin kalau kalimat tuduhan tanpa bukti ini ditujukan ke keluarga Anda. Perasaan Anda gimana? Oh, wow. Itu ngena banget sih. Intervensi psikologis kayak gitu pasti meruntuhkan arogansi medianya. Ngasih kesadaran kalau di balik teks yang mereka ketik, ada nyawa dan nasib manusia yang nyata. Pelapor atau publik, mediasi ini ngasih kepastian yang jauh lebih baik. Sidang pengadilan bisa makan waktu 2 tahun sampai tingkat kasasi. Selama itu, berita hoaks tentang Anda terus beredar liar. Kalau lewat mediasi? Cuma butuh waktu hitungan hari atau paling lama beberapa minggu. Terus, sifatnya rahasia. Kalau sebuah perusahaan besar berantem sama media di pengadilan terbuka, reputasi perusahaan itu malah makin terekspos. Mediasi menjaga negosiasi tetap di balik layar. Mendinginkan suasana lah ya. Terus hasil akhirnya apa dari mediasi ini? Bermuara pada satu dokumen kesepakatan yang mengikat secara etik, namanya Risalah Mediasi. Dokumen ini semacam kontrak damai. Media berjanji bakal muat hak jawab dan koreksi secara proporsional, dan pelapor berjanji nggak akan bawa kasus ini ke ranah pidana setelah hak jawab dipenuhi. Oke, kecepatan dan kerahasiaan inilah yang bikin 97% kasus berhasil. Tapi saya pengen nguji sistem ini lebih keras nih. Boleh, silakan. Ini ujian sebenarnya dong. Apa yang terjadi kalau sesi terapi pasangan ini gagal total? Katakanlah pengadunya nggak mau damai, atau yang lebih sering terjadi, medianya keras kepala dan arogan. Mereka ngerasa beritanya 100% benar, dan nolak muat koreksi. lembaga etiknya bisa diam aja kan? Jelas nggak bisa diam. Kalau mediasinya buntu atau deadlock, lembaga etik bakal beralih fungsi. Dari fasilitator menjadi adjudikator. Mereka bakal ngeluarin yang namanya dokumen PPR. PPR itu singkatan dari apa? Pernyataan, penilaian, dan rekomendasi. Dokumen ini membedah kasus tersebut secara sepihak dari kacamata etik, menilai pasal mana yang dilanggar, dan ngasih rekomendasi yang sifatnya wajib dilaksanakan. Bentuk rekomendasinya kayak apa biasanya? Biasanya berupa perintah untuk segera memuat hak jawab dan permintaan maaf secara terbuka dari pihak media. Nah, ini poin menarik. Di atas kertas, dokumen PPR ini kan masuk kategori soft law. Konsekuensinya tuh cuma disebut sebagai sanksi moral. Kalau saya jadi pemilik media siber nakal yang cuma ngejar clickbait, kenapa saya harus peduli sama sanksi moral? Merasa nggak ada efek jera ya? Iya kan? Toh saya nggak didenda miliaran rupiah, izin usaha saya nggak dicabut negara, dan jurnalis saya nggak dipenjara. Selembar kertas berisi teguran moral kayaknya nggak punya gigi buat ngancem bisnis saya. Nah, kalau cuma dilihat sebagai teguran moral, emang kedengarannya lemah. Tapi Anda harus tahu, dalam ekosistem industri pers, sanksi moral itu dikonversi langsung jadi hukuman ekonomi yang mematikan. Tunggu, maksudnya hukuman ekonomi gimana? Reputasi komersial itu segalanya di bisnis media. Kalau sebuah media sengaja ngabaikan rekomendasi dalam PPR, Dewan Pers punya wewenang buat mencabut status media terverifikasi mereka. Dan di Indonesia, status terverifikasi ini bukan sekedar lencana. Ini adalah paspor ekonomi mereka. Karena agensi iklan dan instansi pemerintah sangat bergantung sama status verifikasi itu kan? Bener banget. Hampir semua pemerintah daerah, kementerian, sampai agensi periklanan gede punya protokol ketat. Mereka nggak bakal naruh anggaran iklan miliaran ke media yang statusnya nggak terverifikasi. Buat ngejaga brand safety mereka juga ya? Tepat. Begitu status verifikasinya dicabut dan diumumin ke publik kalau media ini melanggar etika fatal, keran pendapatan iklan mereka bakal langsung kering. Ini mekanisme di mana etika membunuh entitas bisnis perlahan tapi pasti. Wah, pantes. Jadi, sanksi moral itu sebenarnya adalah sanksi finansial yang menyamar ya. Dan kalau tekanan ekonomi itu belum bikin mereka takut, kan masih ada bayang-bayang hukum pidana sebagai jalan terakhir atau ultimum remedium. Betul. Ini kembali lagi ke bahasan kita soal SEMA nomor 13 tahun 2023 tadi. SEMA itu kan melindungi jurnalis cuma kalau mereka mematuhi etika, kan? Analisis yang sangat tajam. Kalau medianya bandel dan nolak laksanain PPR, maka pelapor kembali dapat hak penuhnya buat nempuh jalur hukum pidana atau perdata ke polisi. Berarti tamengnya hilang dong? Hilang. Dan yang lebih ngerinya lagi buat media tersebut, ketika kasusnya masuk pengadilan, dokumen PPR tadi berubah fungsinya. Berubah jadi apa? Bukan lagi sekedar sanksi moral, tapi jadi alat bukti utama buat hakim. Hakim bakal ngelihat bahwa secara resmi, institusi etiknya sendiri udah nyatain media ini bersalah dan mereka menolak rekonsiliasi. Game over sih itu? Benar. Sanksi pidana atau denda perdata yang berat hampir pasti dijatuhkan sama hakim dalam situasi kayak gitu. Transformasi dokumen soft law jadi palu godam di pengadilan, ini brilian banget. Ini ngejelasin kenapa tingkat kepatuhan ke Dewan Pers tuh tinggi banget. Ya, sanksinya sangat nyata. Dari dokumen yang kita bedah, ada dua skenario di lapangan yang kontras banget buat ngilustrasiin ini. Skenario pertama, ada media nasional besar. Mereka bikin kesalahan fatal di artikel investigasi, mereka ditegur Dewan Pers, bukannya defensif dan arogan, mereka langsung patuh. Mereka nerbitin koreksi yang sangat transparan, ngejelasin salahnya di paragraf mana, kok bisa salah, dan minta maaf dengan tulus. Dan efeknya malah positif, kan? Bener. Ajaibnya, intervensi ini justru ningkatin loyalitas pembaca mereka. Publik ngelihat ini institusi yang berani tanggung jawab atas kelemahannya. Itu contoh ideal dari fungsi restoratif yang bekerja sempurna. Tapi mari kita lihat sisi gelapnya di skenario kedua. Nah, skenario kedua ini sering banget kejadian di media online kecil sekarang. Sebuah portal berita kecil dilaporin karena artikel fitnah. Lembaga etik manggil mereka, nyuruh muat hak jawab, tapi pengelola situsnya malah panik. Mereka secara diam-diam menghapus link beritanya atau di take down, tanpa ngasih penjelasan apapun ke pembaca. Seolah-olah beritanya nggak pernah ada ya. Di tradisi jurnalistik, ngehapus jejak publikasi secara sepihak tanpa koreksi editorial tuh dosa besar. Itu bentuk manipulasi sejarah dan lari dari tanggung jawab. Parah banget itu. Respons dari lembaga etik pun nggak main-main. Mereka umumin secara terbuka kalau media ini nggak patuh dan langsung mencabut sertifikasi verifikasi mereka. Secara teknis, websitenya mungkin masih bisa dibuka. Tapi secara kredibilitas dan komersial, media itu mati di hari itu juga. Dari dua realitas ini, kita bisa simpulin kalau mekanisme etik itu bukan sekedar pelindung. Dia tuh semacam filter evolusi. Cuma media yang punya kerendahan hati buat dikoreksi yang bisa bertahan hidup di jangka panjang. Dan pada akhirnya, kepatuhan media terhadap sistem swaregulasi ini adalah indikator paling jujur soal seberapa sehat demokrasi kita. Kalau institusi yang punya kekuatan ngebentuk opini jutaan orang bersedia tunduk pada akuntabilitas, ekosistem informasi kita bakal terbangun di atas kepercayaan. Dan jangan lupa, Anda sebagai audiens memegang kendali utama di sini. Anda bukan sekedar konsumen pasif, Anda tuh pengawas aktif yang punya kekuatan institusional buat meluruskan jalannya jurnalisme. Setuju banget. Secara konsep, arsitektur penyeimbang ini tuh luar biasa elegan. Kita udah membedah bareng-bareng gimana hak pengaduan publik yang dijamin undang-undang dijalankan secara gratis dan nir kekerasan lewat mediasi. Kita juga lihat gimana filter anti-kriminalisasi yang didukung Mahkamah Agung berhasil ngelindungi jurnalis dari intervensi pejabat. Sambil tetap mastiin publik punya jalur instan buat mulihin reputasinya. Ini bukti nyata kalau kebebasan ngomong dan tanggung jawab moral bisa jalan bareng tanpa saling bunuh. Betul sekali. Tapi saat kita mau nutup obrolan hari ini, ada satu realitas keras yang pengen saya titipkan buat Anda renungkan. Sistem mediasi yang indah ini dengan lapisan SEMA, sanksi moral, dan status verifikasi, semuanya punya satu kelemahan struktural. Yurisdiksinya sangat eksklusif ya? Tepat. Sistem ini cuma berlaku di dalam tembok ekosistem pers formal. Cuma untuk media yang terdaftar dan diakui Dewan Pers. Sementara, realitas konsumsi informasi Anda hari ini kan udah nggak didominasi sama media terverifikasi. Batas antara jurnalisme dan sekedar bikin konten sekarang udah kabur banget. Iya kan? Coba bayangin, kalau besok pagi reputasi Anda dihancurkan secara sistematis, bukan oleh surat kabar nasional, melainkan oleh sebuah akun podcast independen atau gerombolan konten creator tak berwajah di TikTok yang dibayar lawan bisnis Anda? Atau parahnya, sama bot berita AI yang produksi ribuan hoax per menit dari server anta-beranta. Kepada siapa Anda mau ngadu? Nah, itu dia pertanyaannya. Hukum mana yang bakal memfasilitasi rekonsiliasi buat Anda? Karena di luar tembok pelindung bernama Dewan Pers, di padang gurun digital yang liar itu, Anda benar-benar sendirian. Sesuatu yang patut dipikirkan ya? Pastinya. Oke, terima kasih udah nemenin obrolan mendalam kita hari ini. Teruslah bertanya, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di penelusuran dokumen kita yang berikutnya.